الذين قال الله تعالى فيهم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإخوة في الله حفظكم الله جميعا. Setelah Imam Al-Qayyim rahimahullah menjabarkan kepada kita tentang tafsir daripada Allah nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi, kemudian cahaya tersebut dia berikan kepada orang-orang beriman berupa petunjuk dan hidayah, maka Ibnu Qayyim mengatakan fa innan nasa qisman, manusia dibagi dua. Pertama adalah ahlul huda wal basair. Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lampau. Manusia yang di atas petunjuk dan di atas ilmu. Merekalah yang mengetahui kebenaran dan mengikuti apa yang dibawa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala. Dan mereka meyakini apa yang bertentangan dengan apa yang dibawa Rasul dan Allah jalla wa ala adalah merupakan syubhat. Ya. Yang mengenai orang-orang yang sedikit keberuntungan mereka, yang minim informasi dan ilmu mereka tentang logika berpikir yang sehat tentang dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis manusia pertama. Ya, ahlul huda wa dinil haq, mereka lah orang-orang yang petunjuk dan agama yang lurus. Mereka lah ashabul ilmi an-nafi wal amalis salih. Mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar dari Rasul, dari Allah jalla wa ala, dan menerapkan berbagai macam amalan yang benar pula, yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan segala macam apa yang dia bawa, yang tidak mempertentangkan antara petunjuk di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syubhat. Mereka yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah jalla dan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian mereka inilah yang Allah katakan bahwasanya mereka Allah berikan cahaya. Ya. Mereka lah ahlun nur. Mereka lah ahli cahaya. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka cahaya berupa iman yang menyaksi dalam badan mereka. Cahaya mengenal Allah. Ma'rifatullah. Cahaya ilmu. Ya. Kemudian ada pun yang kedua. Inilah yang kita bahas yang kedua. Al-Qismu Tsani. Ada pun jenis manusia yang kedua. Ahlul jahli wa tulmi. Mereka lah orang-orang jahil dan orang-orang zalim, menggabungkan dua hal, kejahilan dan kezaliman, atau memiliki satu pada dua hal. Inilah manusia yang kedua. Dan amalan yang saleh, mereka lah ahlun nur. Yang kedua ahlul thulumat, orang-orang dalam kegelapan. Mereka lah yang menggabungkan antara al-jahlu wa-dhulmu, orang-orang dalam kejahilan dan dalam kesesatan. Penyakit dalam agama ini dua. Satu adalah kejahilan. Yang kedua adalah kezaliman. Ya. Kejahilan penyakit kaum Nasara. Kezaliman penyakit kaum Yahudi. Adapun ahlul iman, mereka menggabungkan dua hal pula. Antara al-ilmu nafi, ilmu yang benar, yang bermanfaat, yang bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua al-amal salih, yang menerapkan segala macam ilmu mereka tersebut dalam bentuk amal salih. Mereka inilah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat di Allah, jalannya para nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Adapun ahlul jahli wa zulmi adalah yang Allah sebutkan setelahnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang murkai, mereka lah orang-orang zalim dari Yahudi yang mengetahui kebenaran mengangkanginya. Waladhalin, bukan pula jalan orang tersesat, yaitu orang-orang Nasara yang beribadah dengan kejahilan. Yang pertama adalah ahlun nur, yang kedua adalah ahlul zulumat. Ahlun nur ini tersimpul dalam dua hal. Mereka lah ahlul ilmin nafi' wal amal salih. Ahlul zulumat tersimpul dalam dua hal. Ahlul jahli wal zulmi. Kira-kira bisa antum pahami? Ini adalah ringkasan-ringkasan kaidah-kaidah begitu penting. Semua penyimpangan dalam agama bermuara dari dua sebab. Kalau enggak jahlun, zulmun. Ya, dosa Nabi Adam disebabkan karena jahlun. Dosa iblis disebabkan karena zulmun. Ya. Dosa ahlu ibadah gara-gara jahlun. Dosa ahlu ilmi gara-gara zulmun. Alladzina jama'u bainal jahli bima ja'a bihi. Mereka lah yang menggabungkan antara kejahilan dengan apa yang dibawa Rasul. Wadzulmi bittiba'i hawaihim. Ditambah lagi plus dengan kezaliman. Dengan apa kezaliman mereka? Ya, dilabelkan dengannya. Kenapa mereka disebut dengan yani pemikul kezaliman, orang-orang zalim, pembawa kezaliman? Bittiba'i hawaihim. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau bukan mengikuti dalil, pasti mengikuti hawa nafsu. Yahudi mengikuti hawa nafsu. Itulah kezaliman. Ya. Nasara di atas kejahilan, tak tahu apapun tentang kebenaran. Qala Allah Ta'ala fihim alladzina qala Allah Ta'ala fihim, mereka inilah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang termuat dalam surat An-Najm ayat ke-23, Allah mengatakan tentang mereka, yaitu kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang tak pernah mencipta, tak pernah memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Ini nama-nama berhala, ini nama-nama Tuhan yang kalian sengaja beri nama, kalian pemberinya atau orang tua kalian terdahulu, kalian hanya mengikuti mereka. Ma'anzalallahu biyamin sultan, tidak pernah Allah turunkan sedikit pun atas ini kekuasaan bagi mereka. Mereka tak punya kekuasaan. Tak punya petunjuk. Iyattabi'una illa dhanna. Inilah penyakitnya. Mereka hanya dalam beribadah mengikuti, dalam beragama, dalam berakidah, hanya mengikuti prasangka belaka. Prasangka yang mereka ikutilah, ini namanya jahlun. Orang yang mengikuti prasangka, mengikuti kejahilan. Wama tahwal anfus, atau yang kedua mengikuti hawa nafsu, inilah namanya zulmun. Tahu dia ini kesesatan, tahu dia kebenaran, tapi dikangkanginya kebenaran, dia sembunyikan kebenaran demi ya gemerlap dunia yang didapatkan. Jadi Allah gabungkan ahlul jahli wa zulmi dalam ayat ini. Iyattabi'una illa dhanna, mereka hanya mengikuti prasangka, inilah ahlu jahli. Wa ma tahwal anfus, mereka lah ahlu adzulmi. Dah mantap antum. Masyaallah. Allahu Akbar. Ilmu Qayyim rahimahullah. Lautan ilmu. Bagaimana dengan gurunya? Ya. Kita bisa memahami perkataan mereka saja sudah masyaallah, syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Gak usahlah mengarang kitab seperti mereka ini. Memahami saja perkataannya, bisa selesai saja satu kitabnya, alhamdulillah. Yang dia punya kitab berpuluh-puluh, berjilid-jilid. Ya. Ini hanya 600 lembar sekian. Ya, dari satu bukunya, daripada puluhan-puluhan bukunya. Jadi apa yang mau kita banggakan daripada ilmu? Subhanallah. Ya, nah numafalis, kita ini orang bokek dalam ilmu. Kita hanya mengulang, menukil ulang perkataan mereka. Jadi mereka Allah katakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda. Al-huda inilah dia yang menggabungkan dua hal tadi. Al-ilmu nafi' wal amal salih. Hidayah itu kata Al-Qayyim adalah yang menggabungkan antara ilmunya benar, amalannya pun benar. Mengamalkan amalan dengan benar berdasarkan ilmu yang benar. Itulah namanya hidayah. Jadi Allah gabungkan dalam satu ayat ini dua jenis manusia, antara ahlu nuri wal basair yang termuat dalam perkataan Nabi, perkataan Allah, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan ahlu dhulmi yang menggabungkan antara jahlu wa dhulmu, Allah gabungkan mereka dalam firman-Nya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Sepotong ayat tapi dalam maknanya. Inilah keilmuan para ulama-ulama. Yang mereka ucapkan bukan dikarang-karang. Mereka bagi manusia menjadi dua bagian. Bukan mereka karang-karang. Pemahaman intisari daripada ayat. Ya. Nah, fadhal. Wa haula ismani. Ahaduhuma alladhina yahsabuna annahum ala ilmin wa huda. Wa hum ahlul jahlin wa dalalin. Wa haula ahlul jahlil murakkabi alladhina yajhaluna alhaqqa. Wa yu'adunahu wa yu'aduna ahlahu wa yansuruna al-batila wa yu'aluna ahlahu wa hum yahsabuna annahum ala shay'in annahum humul kadhibun fa hum li'i'tiqadihim shay'u ala khilafi ma huwa alayhi bimanzilati ra'i sarabi alladhi hasbuka wa ha'ula'i qismani. Mereka ini dua bagian, ya. Yang pertama, alladzina yahsabuna annahum ala ilmin wa hudan. Mereka lah yang mengira, menyangka-nyangka mereka itu di atas ilmu dan petunjuk. Mereka anggap mereka sedang berjalan menuju surga. Mereka lah ahli surga. Prasangka belaka. Wahum ahlu jahlin wa dalal. Padahal mereka adalah orang-orang yang sesat di atas kesesatan dan kejahilan. Ya. Fahaulai ahlu jahlil murakkab. Inilah kejahilan tingkat tinggi. Kejahilan dua. Jahlun murakkabun, jahlun basit. Jahlun murakkab, jahlun kuadrat. Kejahilan kuadrat. Jahlun basit, kejahilan sederhana. Kalau saya tanya kepada antum, perang Badar itu tahun berapa ya? Ya, tanya kepada si fulan, menurutmu perang Badar tahun keberapa? Tahun kelima Hijriah, Ustaz. Betul, yakin katanya. Dari mana kau yakin? Pokoknya yakin. Ya. Ini namanya jahlun murakkab. Jahil kuadrat. Ya, menyangka apa yang katakannya benar, hak, yakin lagi dia padahal dia salah. Tanya kawannya, engkau tahun keberapa? Aku tak tahu, Ustaz. Ini jahlun basit. Jahil sederhana. Yang kedua ini gampang diajar, biar kau tahu ya. Perang Badar itu bukan tahun kelima, tahun kedua Hijriah. Oh ya. Jahlun basit. Gampang diajar. Karena dia menyerah. Saya tak tahu. Orang awam, jahlun basit, gampang diajar. Ahlul bid'ah, payah. Ini antum salah. Enak kali kau bilang salah. Dari guruku ini amalan, jangan macam-macam. Guruku belajar di Timur Tengah. Belajar di Mekah berpuluh tahun. Kau salahkan guruku. Ya. Tak mau diajar. Ngiyel. Ya sabuna annahum ala ilmin huda, mereka menyangka di atas petunjuk. Ini penyakit ahlul bid'ah, ahlus syubhat. Ya, jadi bisa membedakan antara jahlun murakkab dengan jahlun basit. Insyaallah. Alladzina yajhaluna al-haqqa wa yu'adunahu, merekalah yang tidak mengetahui kebenaran dan memusuhinya. Yang lebih parah lagi dikatakan kepadanya, akhi, perang Badar itu tahun kedua. Tidak bisa, tahun kelima, Ustaz. Ini lebih parah ini. Memerangi kebenaran. Ngeyel. Ada dua orang. Mereka berjalan dari arah yang jauh. Nampak bayangan di padang pasir. Berkata satu temannya, menurutmu itu apa? Menurutku itu kambing. Kalau kau, bukan. Itu bukan bang, kambing itu. Itu gagak. Tidak, pasti kambing. Kok salah? Gagak itu. Mereka mendekat. Ketika dekat, terbang barang itu. Dibilang kau niat, kan gue bilang gagak. Siapa bilang? Itu kambing, terbang. Iya, walaupun terbang. Ini jahlun. Banyak orang seperti ini. Pokoknya, udah pokoknya gak bisa lagi dibantah. Pokoknya anzan wa intara, itu kambing walaupun terbang. Ini ahlul jahl murakkab. Mereka lah yang memusuhi ke ahlil haq, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Wa yansurunal batil, mereka lah pembela kebatilan. Wa yuwalunahu, begitu loyalnya kepada kebatilan. Wa yuwaluna ahlahu, mereka begitu loyalnya kepada ahlul batil. Loyal terhadap orang-orang di atas kesesatan. Wahum yahsabuna annahum ala syai'in, mereka mengira mereka di atas petunjuk, jalan yang lurus. Ala innahum humul kadhibun, padahal mereka adalah para pendusta. Subhanallah. Allah sebutkan dalam surat Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-18, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari, ingatlah pada hari Allah bangkitkan mereka semua. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, maka bersumpahlah orang-orang kafir kepada Allah, di hadapan Allah, sebagaimana di dunia mereka bersumpah kepada orang-orang beriman bahwa mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak menyekutukan Allah. Wa yahsabuna annahum ala syai'in, mereka mengira di atas kebenaran, petunjuk. Ala innahumul kadhibun, mereka lah para pendusta. Fahum ni'tiqadihim asyai'a ala khilafi ma huwa alaih. Ikhra. Fahum ni'tiqadihim asyai'a ala khilafi ma huwa alaih bimanzilati ra'i sarabi aladhi yahsabu zum'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu syai'an fahakada ha'ulai a'maluhum wa'ulumuhum bimanzilati sarabi alladhi yakhuna sahibu ahwaja ma'hum ilaih. Alladhi yakhunu yahuju alladhi yahunu sahibahu ahwaju ma'hum ilaih, ahwaja ma'hum ilaih. Hasbuka. Fahum, mereka ini li'tiqadihim asyai'a ala khilafi ma'hu alaih, karena mereka meyakini sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan realitanya. Ini jahal murakkab. Ya, kita katakan akhi, yang benar itu nih, ini dalilnya Quran, sunnah, ijma'. Oh, lihat nih, ini keyakinan para sahabat. Tidak bisa. Ya, ini tak terima oleh akal sehat. Mungkin ini kau tersesat ini. Tak seperti itu. Akal sehatku menolaknya. Enggak mungkin ini sifat-sifat ini Allah dikatakan memiliki wajah. Memangnya Allah seperti manusia, punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ahlul jahlil murakab, ini ahlu kalam, ngiyal. Ya, diberikan ini dalam Quran yang mengatakan Allah di atas arsy itu bukan aku, bukan nenek moyangku, Allah Jalla wa'ala, Nabi yang mulia SAW. Oh, tidak itu maksud Allah, tidak itu maksud Nabi. Memangnya Allah lebih, kau lebih fasih daripada Allah Jalla wa'ala? Memangnya Allah tak mampu memberikan redaksi yang dipahami oleh manusia sehingga manusia tak tersesat, sebagaimana yang kau klaim? Mereka mengklaim yang mengatakan Allah di atas arsy sesat. Berarti Quran mengajarkan orang kesesatan. Itu intinya. Allah nazzal ahsanal hadithi kitaban. Ialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Berarti kau anggap Allah tak lancar berkata-kata, tak baik berbicara, sehingga tak dipahami manusia. 7 tempat dia mengatakan bersemayam, kau katakan tak bersemayam. Ya, inilah ahlul jahlil murakkab. Tak peduli tamatan mana dia. Mau tamatan timur tengah, timur, tak peduli. Ahlul jahlil murakkab. Tak peduli 1 juta pengikutnya, 5 juta pengikutnya. Ahlul jahlil murakkab. Sesaat. Kebatilan sesaat akan mudah-mudahan hilang ditelan kebenaran. Lihatlah betapa dahsyatnya kebatilan pada masa dinasti Bani Abbas ketika ulama usul menguasai negara. Akidah mereka Mu'tazilah. Sebagian ulama di penjara. Ada yang terbunuh. Imam Ahmad bertahun-tahun di penjara. Subhanallah. Yang menguasai kala itu adalah ulama-ulama ahlul bid'ah, ahlul syubhat, ahlul ja'al murakkab. Sehingga terjadilah perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan tokoh mereka yang membuat sadar khalifah dengan penyimpangan mereka. Ya, ada dua nama. Sama-sama Ahmad. Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Ahmad bin Abi Duwat, imamu ahli bid'ah. Siapa yang kenal Ahmad bin Abi Duwat? Tak ada. Pada masa itu nomor satu dinasti Bani Abbas, dia ulama nomor satunya. Dia mengeluarkan fatwa penjarakan ulama tersebut, paksa mereka, bunuh mereka. Mana dia sekarang? Tak ada. Inilah ahlul jahil murakkab. Mungkin sesaat bagikan banjir buih begitu dahsyat, heboh. Pengikutnya berjuta. Kalau kau klik namanya nomor satu, berjuta pengikutnya. Bukan itu standarnya. Jelas? Fahum li'atiqadi masyai'a ala khilafi mahu alaih. Karena keyakinan mereka tentang sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu realitanya. Biman zilati ra'i asrab. Bagaikan orang-orang yang melihat fata murgana. Kalau kau berjalan di padang pasir atau kau berjalan di aspal yang lurus, jauh kau lihat seolah-olah di ujung sana ada kolam, di sana ada sungai, di sana ada air. Itulah namanya fata morgana. Mereka ahlul jahil murakkab bagaikan orang yang berjalan di padang pasir melihat fata morgana. Alladhi yahsabuhu dham'anu ma'a, karena kehausan dikiranya di sana ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Dia datangi tempat tersebut, ternyata tak ada padanya apapun juga. Begitulah perumpamaan ahlul jahil murakkab. Mereka mengatakan ini iluni. Subhanallah. Padahal mereka di atas kesesatan, di atas kejahilan. Hatta idza ja'u lam yajidu syai'an fa hakadha haula. Demikianlah mereka. A'maluhum, amalan mereka, wa ulumuhum, ilmu-ilmu mereka, bimanzilati sarab, bagaikan perumpamaan fata morgana, alladhi yakhunu sahibahu ahwaja ma hum ilaihi, yang mengkhianati pemiliknya ketika dia sangat butuh. Ya, pandangan mata orang yang kehausan mengkhianati dirinya, jalan jauh-jauh untuk mengambil, menceduk air daripada apa yang dia, ternyata sampai di sana tak ada pemen juga, karena hanyalah fata morgana belaka. Ketika dia butuh kepada Allah Jalla wa'ala, butuh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah dari kiamat, tak dapat. Karena dia mendustakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat, kalau kau ditanya, hei hamba, mengapa kau katakan aku di atas ars bersemayam? Apa kita jawab? Ya Allah, aku hanya mengikuti perkataanmu belaka. Selamat? Selamat. Hei hamba, kenapa kau katakan aku memiliki dua tangan? Allah, engkau sebutkan dalam kitab aku imani. Ya iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku? Ya Allah, ku imani perkataanmu. Selamat. Hei fulan, mengapa kau katakan aku tak memiliki tangan? Apa mau dijawabnya? Tak masuk akalku ya Allah. Subhanallah. Tak masuk akalmu bukan menjadi standar. Akalmu yang sesat, akal menyimpang, masuk akal orang lain. Subhanallah. Akal mana yang menjadikan standar kebenaran? Akal manusia bertingkat-tingkat. Sebagaimana ahlu bid'ah hasanah, mereka mengatakan ini hasanah, ini bid'ah yang hasanah. Okay. Standar apa yang bisa dijadikan tolak ukur ini bid'ah hasanah? Akal siapa? Omongan siapa? Kalau anda kata agama kembali kepada akal, untuk apa dikirimkan Rasul? Untuk apa diturunkan wahyu? Kalau mengatakan hasanah, dia mengatakan tidak, ini tidak hasanah. Kalau akan bertikai dua-dua, siapa yang mau ditarjih? Subhanallah. Hancurlah agama. Naam, kamil. Ahsanallahu ilaikum. Walam yaktasir ala mujaradil khaybati wal hirmani kama huwa ha' kama huwa halu man amma saraba falam yajidhu ma'an bal in dhafa ila dhalika annahu wajada 'indahu ahkam al-hakimin wa 'adala al-'adilin subhanahu wa ta'ala fa hasiba lahu ma 'indahu min al-'ilmi wal 'amali wa waffahu قياه بمساقيل الذر وقدم إلى ما عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورا. أسبك. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yaqtasir ala mujarradil khaybah, tak cukup hanya mereka dianggap merugi. Ya, karena mereka telah menyangka atas ilmu yang benar, amalan yang benar, ya. Tak cukup mereka hanya sekadar merugi, wal hirman, Allah haramkan bagi mereka ilmu yang benar, amalan yang benar. Kama huwa halu man ammas saraba, bagi yang perumpamaan orang yang sedang menuju fata morgana. Dikiranya ada air. Falam yajiduhu ma'a, ternyata tak ada air. Mereka kira itulah akidah yang paling benar. Hari kiamat habis mereka. Habis mereka karena mereka telah mendustakan Quran. Mendustakan hadis. Bahaya. Nabi mengatakan innakum tarawna rabbakum, karena kalian melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terang benderang tanpa ada awan yang menghalanginya. Kata mereka, kalau Allah dilihat mustahil, berarti Allah seperti makhluk, berarti Allah ada pada satu sisi, berarti Allah ada dalam satu jihad, berarti Allah diliputi oleh makhluk, berarti mereka dustakan hadis, mereka dustakan ayat. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Kata-kata nadhiratun ilah enggak ada maknanya kecuali melihat dengan mata kepala. Mereka dustakan. Ya. Ahlul kalam bertingkat-tingkat kesesatannya. Ada yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian besar sifat. Ya. Ini kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang tidak menerima semua sifat, hanya menerima nama-nama Allah, nama tanpa makna. Ya. Tanpa ada makna. Ini kaum Mu'tazilah. Mereka terima nama-nama Allah. Ya, Allah punya nama Sami, Basir, tapi tak ada sifatnya. Allah Tuhan yang Maha mendengar tanpa pendengaran. Allah Tuhan Maha melihat tanpa penglihatan. Allah Maha kuasa tanpa kekuasaan. Ini kaum Mu'tazilah. Coba bayangkan tuh. Kata mereka, Sami'un bila sam'in, Basirun bila basar, dia melihat tanpa penglihatan. Dia mendengar tanpa pendengaran. Qadirun bila qudrah, kuasa tanpa kekuasaan. Ini Mu'tazilah. Yang tadi sesat, di atasnya lebih sesat. Di atasnya lebih sesat, tidak menerima nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah. Kalau Allah memiliki nama berarti seperti makhluk. Ya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu punya nama. Ini kaum Jahmiyah. Subhanallah, bertingkat-tingkat di atas mereka falsafah, ahlul falsafah. Ini adalah merupakan orang-orang yang disifati oleh Ibnu Qayyim dengan nama ahlul jahlil murakkab. Payah berhadapan sama orang seperti ini. Mengajari orang jahil murakkab ini payah. Ya. Bodoh tak bisa diajar. Ya. Bal indhafa ila dhalika annahu wajada indahu. Bal indhafa ila dhalika annahu wajada indahu ahkamal hakimin wa a'dalal adilin subhanahu wa ta'ala. Fahasiba lahu ma indahu minal ilmi wal amali. Ya, wa waffahu iyahu bimathaqil dzarri. Ya, padahal di hari kiamat dia akan berhadapan berjumpa dengan Allah Tuhan yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana. Dia mengira bahwasanya dia punya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia telah punya bekal amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira akan diberikan Allah balasan di hari kiamat dengan ilmunya, dengan amalannya sebagaimana prasangka ahli bid'ah. Yang bertingkat-tingkat ahlul bid'ah ini macam-macam. Ya. Teroris, ISIS dan sejenisnya, Al-Qaeda yang mengkafirkan kaum muslim, memerangi kaum muslimin, masuk ke dalam ahlul bid'ah. Mereka mengira mereka sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika ditanya, kenapa kau bunuh Ali? Aku bunuh Ali agar aku mendapat surga Jannatul Firdausil A'la. Aku bunuh dia supaya aku dapat surga Jannatul Firdausil A'la. Karena ini orang kafir. Abdurrahman bin Muljam. Dikiranya amalannya adalah amalan yang akan diberikan Allah ganjaran surga. Ya. Padahal sama sekali tak ada makna. Bagaikan debu-debu yang tak bernilai. Wa qadima ila ma amila min amalin. Dia datang hari kiamat membawa amalan yang dia siapkan untuk berjumpa Allah. Yarju nafahu, dia kira sudah paten kali amalannya ini. Bagaimana al-bid'ah yang berzikir pakai musik joget-joget, dikiranya sudah mantap kali. Dikiranya Allah cinta seperti itu, ridha perbuatannya. Kadang-kadang joget-joget perempuan laki-laki, zikirnya la ilaha illallah tapi jogetnya kayak orang gila. Tunggu kali lihat, lihatlah banyak tuh. Lewat aja kadang-kadang di mana? Di dinding-dinding Facebook tuh. Ya. Yarju naf'ahu faja'alahu haba'an manthura. Dia anggap dia akan mendapatkan manfaat daripada ilmunya, daripada amalannya, maka dia dapati sebaliknya haba'an manthura. Hancur, berantakan, habis berhamburan. Bagaikan gunung-gunung pasir yang begitu tinggi, datanglah badai seketika hancur gunung tersebut, habis segalanya. Inilah makna haba'an manthura. Dikiranya dia bawa gunung-gunung amalan, ternyata tak ada apapun juga. Merugi mereka. Naam. Idh lam yakun khalisan liwajhihi wa la ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sarat tilka syubhatul batilatu allati kana yadhunnuha uluman nafi'atan kadzalika haba'an manthura. Fasarat a'maluhu wa 'ulumuhu asaratin 'alayhi. Ya. Kenapa haba'an manthura, kenapa habis berantakan amalannya, berterbangan bagaikan debu-debu terbangan? Karena ada dalamnya dua cacat. Pertama, idzam yakun khalisan liwajhi, mungkin karena tidak ikhlas. Tidak mengharapkan wajah Allah, mungkin beramal karena dunia, pujian, sanjungan. Yang kedua, wala ala sunnati rasulillah, mungkin bukan di atas sunnah rasulillah. Ikhlasnya sudah ikhlas, tapi tak sesuai dengan sunnah rasulillah. Inilah penyakit dalam amalan. Tidak ikhlas, tidak sesuai sunnah. Yang payah diajar tak mau. Diingatkan tak mendengar. Inilah ahlu jahil murakkab, sulit. Mendakwahi orang yang kosong itu gampang. Ya, ibarat cangkir atau gelas kosong diisi gampang. Tapi yang merasa telah penuh, kok masukkan air melimpah keluar, nolak. Ahlu jahlil basit. Wasarat tilka syubhatul lati kana yadhunnuha uluman nafiyah. Jadilah syubhat yang dia kira ilmu yang benar. Kadzalika haba'an manthura, habis berterbangan. Fasarat a'maluhu wa 'ulumuhu hasaratin 'alaihi, menjadi sia-sialah, penyesalanlah segala ilmu-ilmunya dahulu kala. Amalan-amalannya dahulu kala semua sia-sia. Karena dibangun di atas kejahilan. Dia bangun di atas kejahilan plus dengan kefanatikan. Menganggap dia telah benar, telah sempurna. Naam, tafadhal. Wassarabu ma yara fil falawatil ma yura fil falawatil munbasitati min daw'i syamsi waqta dhahirah yusarribu ala wajhil ardi ka'annahu ma'un yajri. Adapun as-sarab, definisinya ma yura fil falawatil munbasitah, al-munbasitah, yang terlihat di padang pasir yang luas, padang yang terhampar, min daw'i syams, adanya cahaya matahari yang kuat, waqta dhahirah, ketika siang hari. Yasrabu ala wajhil ard ka'annahu ma'un yajri, tampak di atas permukaan bumi seolah-olah di sana ada air. Itulah namanya sarab, bahasa Indonesianya fata morgana. Naam. Wal qi'atu wal qa'u huwa al munbasitu min al ardi alladhi la jabalun fihi wa la wadin. La jabala fihi wa la wadin. Al qi'ah, kata Allah, yahsabu dhama'anu ma'a fi ardin bi qi'atin. Arti qi'ah adalah Al-Qa' huwa al-munbasit min al-. Adalah tanah yang terhampar di bumi. Alladhi la jabala fihi, tak ada padanya gunung, walawat, tak ada padanya lembah, terhampar. Padang pasir terhampar. Ya, disitulah orang akan melihat dari jauh seolah-olah ada air. Karena dia terhampar. Tak ada padanya gunung, tak ada padanya lembah. Ya. Ha'am. Fashabbaha ulumu man la, uluma man lam ya'khud علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيأمه فيخيب ظنه ويجد نارا تلظى. فشبه الله memberikan perumpamaan uluma man lam yaqut ulumahu min alwahyi, orang-orang yang ilmunya bukan dari wahyu, diambil dari akalnya, logikanya, dari perasaannya. Bukan dari wahyu, dari perasaan, dari logika, dari kebiasaan orang banyak. Warisan turun-temurun itu ilmunya, bukan dengan wahyu. Dari mana kau dapat? Ini ajaran leluhur kami turun-temurun seperti ini. Dari mana kau dapat logika aku yang mengatakan demikian? Dari mana ini? Ini adalah hasil perasaanku. Dan manusia dalam bab, ya, agama ini ada tersesat karena bertumpu dengan akal. Sehingga mengedepankan akal membelakangi wahyu. Mereka lah ahlul kalam, ahlul falasifah. Ada yang tersesat gara-gara mendahulukan perasaan, insting, intuisinya, hayalannya, halusinasinya. Namanya zauq. Ini kaum sufi. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, Allah memberikan perumpamaan orang-orang ilmunya tidak mengambil daripada wahyu, dan amalannya, ya, yang tidak bertumpu dengan wahyu bagaikan fata morgana yang dilihat orang musafir dalam keadaan panas bersangatan. Seketika pun dia kejar, dia datangi fata morgana tersebut. Akhirnya fayakhibu dhannu, sia-sialah prasangkanya, wajiduhu naran talazza, tak ada di sana apapun, yang ada adalah padang pasir panas membakar. Ham. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا خسر الناس واشتد بهم العطس بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء فإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فأعتلوهم إلى النار الجحيم. Fahakadha ulumu ahli batil, begitulah ilmu orang-orang di atas kesesatan, begitulah amal-amal mereka. Idha husyirun nas, kelak ketika akan dibangkitkan manusia, washtadda bihimul atas, ketika orang-orang kehausan bersangatan di padang mahsyar, di sana hanya ada telaga milik para rasul. Yang meminum daripada telaga itu hanyalah orang-orang pengikut para rasul. Ya, adapun mereka, ya, badat lahum kasarab, mereka lihat di padang mahsyar seolah-olah ada minuman, ya, padahal dia patomorgana. Fayahsabunahu ma'a, dikira mereka air. Fa idza atauhu wajadullaha indahu, tatkala mereka datang tak ada apa-apa, yang ada di sana malaikat zabaniyah. Fa aqadathumu zabaniyatul adzab, malaikat zabaniyah mengazab mereka. Fa ataluhum ila nar jahim, diantarlah mereka ke neraka yang begitu panasnya. Naam. Fasuku ma'an jami'an hamiman faqat am'a'ahum. Ya, sampai di sana mereka diberikan minuman yang menggelegak sehingga memutuskan isi perut mereka. Ini ayat Quran. Fasuku ma'an hamiman faqat am'a'ahum. Naam. Wa dhalika al-ma'u alladhi saqawhu huwa tilkal ulum allati la tanfa. Air yang mereka minum yang menggelegak ini, mereka kehausan, inilah dia ilmu yang tak bermanfaat, yang mereka kira bermanfaat, ilmunya ahlul bid'ah. Ya, panjang lagi. Teruskan ajalah satu paragraf lagi. Wal a'malu allati kana li ghairillahi ta'ala sayyaraha sayyarahallahu ta'ala hamiman saqahum iyyahu. Demikian juga amalan mereka yang tidak dikerjakan karena Allah. Ya. Kelak di hari kiamat Allah akan jadikan api yang membakar, yang menggelegak, membuat minuman yang begitu panas, ya, yang diminumkan kepada mereka. Naam. Kama anna ta'amahum min dari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Sebagaimana makanan mereka ahli neraka min dari', makanan yang tidak pernah membuat mereka kenyang, tak pernah mereka membuat lepas daripada dahaga. Ya, buahnya buah zakum, minumannya minuman nanah. Minumannya adalah usarat, minumannya adalah merupakan darah dan nanah dari ahli neraka yang terbakar. Naam. Wa huwa tilkal ulumul wal a'malul batilatul lati kanat fid dunya kadzalika la tusmin wa la tughni min ju'. Ya, demikianlah balasan mereka karena di dunia, dahulu di dunia ilmu mereka adalah ilmu yang sesat, amal mereka amal sesat. Ilmu dan amal yang tak membuahkan manfaat apapun juga, tidak memberikan faedah bagi pemiliknya, tak diberikan ganjaran, tak membuat mereka ya meraih apapun juga, sia-sia belaka. Naam. Wa haula'i humul ladzina qala Allahu fihim qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa humul ladzina 'ana Allahu biqawli wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura wa humul ladzina 'ana biqawli ta'ala kadza humul ladzina 'ana biqawli ta'ala kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya, mereka ini ahlul jahl murakkab ini yang mengira atas petunjuk padahal mereka sesat. Mereka Allah katakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan Muhammad, maukah kuberitahukan kalian siapa orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang ketika dunia sia-sia semua kerja dan amalan mereka. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan. Saya pernah lihat ya, baru entah 2 minggu lalu, wawancara salah seorang khawarij. Dia tak tamat. Dari kota Madinah tinggalannya, berangkat ke Syam bergabung sama khawarij. Dalam dialognya, dia mengkafirkan semua manusia. Ya, sampai kata pembawa acara presenter, "Saya kau kafirkan?" "Ya, engkau kafir juga deh." Andai kata kau bisa bunuh saya, kau bunuh saya. "Iya, saya bunuh kau." "Jadi yang Islam hanya engkau saja?" "Ya, saya saja dan orang-orang seperti saya." Sekolah aja tak tamat. Saya datang, kata dia, "Aku sudah datang, Syekh Utsaimin, aku datang fulan, aku debat mereka." Semuanya mereka tetap ngeyel, tak menerima perkataanku. Dia tak tamat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, yang mengira atas petunjuk. Subhanallah. Gara-gara kuburan Nabi dan masjid dikafirkannya. Sejak masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan, semua kafir. Karena Abdul Malik bin Marwan yang menyuruh memasukkan bangunan rumah Ibunda Aisyah ke dalam masjid. Sejak masa itu, semua ulama, Imam Malik kau kafirkan? Ya, semua enteng yang mengkafirkan orang. Ya, katakan aku pernah pergi ke Syekh Abdul Absir Labad, ku debat dia, tetap ngeyel, ku debat. Allahu Akbar. Ya, apa kerjamu sebelumnya? Disebutkan dulu aku. Ya, bertahun-tahun aku terlibat narkoba segala macam, 17 tahun. Ya, setelah itu Allah aku beri petunjuk. Tanya. Ya. Jadi kata para senter, 17 tahun kau menang kesesatan, subhanallah. Kami tidak berikan engkau apapun label kafir. Berilah kami uzur, berilah kami uzur sedikit. Engkau dalam gelimang kesesatan dahulu kala, engkau tidak kafirkan dirimu, seharusnya engkau dibunuh. Iya, tapi aku sudah bertobat sekarang. Wawancara. Allahu Akbar. Mereka ini Allah katakan, "Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alna haban mathura." Kami datangkan mereka di kiamat membawa amalan, kemudian kami hancurkan semua amal mereka sia-sia. Mereka ini Allah katakan, ya, kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan pada mereka semua amal mereka sia-sia, hanyalah merupakan penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tak akan pernah keluar dari neraka. Inilah bagian pertama. Adapun bagian kedua, ashabul zulumat, nanti akan kita bahas di kesempatan akan datang insyaallah, jika Allah berikan kepada kita umur yang panjang insyaallah taala. Ya. Saya baca saja ini, afwan Ustaz. di luar tema. Satu bulan belakangan ini anak pribadi, mungkin juga yang lain, merasa terganggu ketika sholat di masjid kita ini karena suara imam masjid yang di seberang sana dipasang. Ya, bukankah kita dalam agama la dharar wala dirara? Ya, tak sampai ke mereka ilmu ini. Antum yang nulis datang setelah ini ke mereka. Ya, khusus sholat jahriyah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita? Antum datangi dia. Bila perlu bawa peraturan pemerintah. Ya, azan saja yang dikumandangkan setelah itu jangan. Yang bertanya datang, tangi mereka. Terganggu ya, subhanallah. Karena kurang ilmu. Kalau kurang ilmu, orang baca Quran kuat-kuat di samping kita. Karena kurang ilmu kitanya, dikiranya paten kali dia. Padahal Nabi mengatakan kepada orang yang baca Quran keras-keras, kullun yunaji rabbah. Setiap orang sedang bermunajat. Janganlah engkau mengganggu temanmu. Itu baca Quran, bukan baca Injil dia. Mengganggu sahabatnya. Ini mengganggu sekali. InsyaAllah nanti diselesaikan sama Ustaz Ferry ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.